Para kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan berkumpul bersama di tempat yang paling mulia di salah satu dari rumah Allah yang agung. Setelah tadi kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita, yaitu sholat subuh. Semoga semua amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal berharga untuk kita menghadap kepadanya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang diberikan keabadian dalam hidup. Siapapun kita pasti akan sampai pada waktu di mana kita berjumpa dengan apa yang disebut kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Berdasarkan firman Allah ini, maka setiap muslim termasuk kita harus melakukan persiapan untuk menjemput datangnya kematian. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan suatu ketika saat beliau berjumpa dengan sahabat yang bernama Tariq al-Muharibi, pesan yang beliau sampaikan kepadanya adalah soal ini. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ya Tariq, ista'id lil maut qabla nuzulil maut. Wahai Tariq, bersiaplah menuju kematian sebelum kematian itu benar-benar datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh terlena dengan hidup kita. Kita tidak boleh tertipu dengan umur kita. Umur yang panjang tidaklah akan memberi manfaat apa-apa bila kita tidak gunakan untuk amal soleh. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Baik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bagi seorang muslim, bertambahnya umur itu harus semakin bertambahnya semangat mempersiapkan diri menuju kematian. Sebagian salaf, orang-orang soleh terdahulu mengatakan, idza balaghal abdu al-arba'ina faqad qada manasikal ajal wa la yabqa illa al-inhidar ila al-wathan. Seorang hamba kalau sudah sampai di usia 40 tahun, maka sungguh ia telah sampai pada tanda-tanda ajal. tidak tersisa lagi baginya kecuali semakin dekat ke tempat pulang. Usia 40 tahun itu usia di mana kekuatan penglihatan kita mulai berkurang. Usia 40 tahun itu usia di mana uban itu mulai tumbuh. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, orang itu kalau sudah tumbuh uban di kepalanya, maka keadaannya itu persis seperti seorang wanita yang hamil yang sudah sempurna bulannya, di mana tidak ada yang ditunggu oleh si wanita itu kecuali hari kelahirannya. Demikian juga orang yang sudah tumbuh uban di kepalanya, tidak ada yang ditunggunya selain dari kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, kematian itu bukan soal umur. Kematian itu soal ketetapan. Seberapapun umur kita, sekalipun kita masih jauh dari umur 40 tahun, persiapan untuk menjemput datangnya kematian itu harus dilakukan setiap waktu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati. Makanya sekali lagi, kematian itu bukan soal umur. Kematian soal ketetapan. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, ketetapan ini tidak akan pernah berubah. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kalau seandainya ada di antara manusia yang diberikan keabadian oleh Allah Azza wa Jal, tentu orang-orang soleh, Nabi kita, lebih berhak untuk mendapatkannya. Tapi kenyataannya tidak. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan semua manusia mereka juga sama akan mengalami kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wama tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan didapatnya esok hari. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maknanya enggak ada seorang pun dari Bani Adam yang tahu kapan kematiannya akan datang. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, kullu sa'atin tamurru ala ibni Adam, fa innahu yumkinu an takuna sa'atu mautihi bal kullu nafas. Setiap waktu yang dilewati oleh Bani Adam, bisa saja itu adalah waktu yang akan semakin mendekatkan dia kepada kematian. Bahkan setiap nafas, setiap kali kita bernafas, itu artinya kita akan semakin dekat kepada kematian. Di mana saat kematian itu tiba, berhenti dari bernafas. Kematian tidak memandang bulu, tidak memandang usia. Bisa saja terjadi kepada siapa saja, di mana saja. Karena kematian itu ibarat piala bergilir. Masing-masing kita satu persatu akan mendapatkan. Mungkin hari ini giliran sebagian dari kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin besok giliran yang lainnya, mungkin setelah itu giliran kita. Maka tidak ada yang penting untuk kita lakukan dalam hidup ini setelah kita tahu bahwa kematian adalah sebuah ketetapan, selain dari melakukan persiapan. Melakukan persiapan menuju kematian, melakukan persiapan guna menjemput datangnya kematian. Di antara persiapan untuk itu, yang pertama adalah taubat. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan waktu yang paling baik untuk bertaubat itu adalah saat kita masih muda, saat kita masih kuat, saat kita masih diberi banyak kesempatan. Taubat itu tidak perlu menunggu tua. Taubat itu tidak perlu menunggu sakit. Taubat itu tidak perlu menunggu saat di mana kita tidak bisa melakukan hal apapun. Taubat itu bahkan harus dilakukan setiap saat. Selagi kita kuat, selagi kita muda, selagi kita sehat. Karena saat itulah kita punya kekuatan untuk bisa mengamalkan amal soleh. Mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Bagaimanapun banyak dosa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuninya jika kita bertaubat kepadanya, jika kita kembali kepadanya. Allah itu Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mendahului kemurkaannya. Allah katakan dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi bila dibandingkan antara rahmat Allah dengan kemurkaan Allah, maka rahmat Allah ini yang lebih besar, lebih luas. Allah selalu ingin memberikan kasih sayang kepada hamba-Nya. Allah selalu mengedepankan hal ini. Maka bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Masih ada kesempatan. Tak perlu menunggu waktu. Hati-hatilah dari penyakit at-taswif. Kata-kata nanti. Kata-kata ini akan melalaikan kita. Kata-kata ini akan melupakan kita. Kata-kata ini mendidik kita untuk malas, tidak bersemangat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jasan." Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan merasa tidak mampu. Jangan merasa lemah. Allah kasih kesempatan kita hidup sampai saat ini, itu artinya Allah menginginkan agar kita kembali kepada Allah. Beri kesempatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa qul li ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasan, melakukan banyak dosa, melakukan banyak maksiat, melakukan banyak pelanggaran. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Sebanyak apapun dosa itu, Allah akan ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan waktu yang ada untuk kita berbekal, mempersiapkan diri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal. Taqwa adalah sebaik-baik bekal. Itu yang pertama, taubat. Kemudian yang kedua, kafratu zikri maut, banyak mengingat kematian. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kematian memang musibah, tetapi lupa dari mengingat kematian itu musibah yang lebih besar lagi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat, sering-seringlah kalian mengingat si penghancur segala kenikmatan dan kelezatan. Memang kematian itu penghancur segala kenikmatan dan kelezatan, sehingga tidak ada seorang pun yang suka dengan kematian. Apakah salah tidak suka dengan kematian? Tidak, tidak salah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian itu berlari darinya. Allah jelaskan bahwa kematian itu sesuatu yang kita selalu menghindar darinya. Setiap kita pasti berusaha untuk mengulur waktu datangnya kematian. Katakanlah, kata Allah, kematian yang kalian selalu menghindar, selalu berlari, menjauh darinya, fa innahu, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Mau tidak mau. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang suka dengan kematian?" Enggak ada seorang pun di antara kita yang suka kepada kematian. Yang dipahami oleh Aisyah, berjumpa dengan Allah itu adalah kematian. Memang betul kematian. Di sini Nabi mengatakan, siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengannya. Aisyah bertanya, siapa di antara kita yang senang kepada kematian? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Tapi bukan itu maksudnya. Maksud dari apa yang disampaikan tadi, siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah akan senang berjumpa dengannya. Seorang mukmin itu ketika sudah sampai tiba ajalnya, maka itu menjadi kegembiraan tersendiri baginya. Kenapa? Karena seorang mukmin itu orang yang selalu rindu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau soal tidak suka kepada kematian, kita semua tidak suka. Makanya disinggung oleh Allah di ayat tadi. Tapi ingat, bagaimanapun kita tidak suka kepada kematian, kematian tetap akan menjumpai kita. Karena itu sebuah ketetapan. Yang abadi itu hanya Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia dan segala perhiasan yang ada di dalamnya memang seringkali membuat kita lupa. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan agar kita tidak tertipu dengan dunia dan segala perhiasan yang ada di dalamnya. Allah selalu menyatakan bahwa perhiasan dunia itu sedikit, perhiasan dunia itu sementara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, seseorang ketika mulai merasakan begitu kuatnya keinginan kepada dunia dan sibuk dengan dunia, bahkan sudah mulai tertipu dengan segala urusan dunia, hendaknya ia segera mengingat kematian. Karena kematianlah yang akan menghentikan segala ambisi kita kepada urusan-urusan apa? Dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa kematian itu penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan. Kita akan berpisah dengan keluarga kita, anak istri yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan teman-teman kita. Kita akan berpisah dengan orang tua kita. Kita akan berpisah dengan harta benda yang kita miliki. Kita akan berpisah dengan semua yang pernah hadir, pernah kita rasakan, pernah kita lihat di dunia. Akan pindah tempat kita setelah kematian itu datang kepada kita. Kita akan ada di satu tempat yang disebut sebagai persinggahan pertama menuju akhirat. Apa itu? Kuburan. Alam barzah. Karena ada tiga alam yang kita lewati dalam hidup ini. Pertama alam dunia, kemudian yang kedua alam barzah, dan yang ketiga alam akhirat. Alam dunia hanya sementara. Bagaimanapun lamanya kita tinggal di dunia, tetaplah sementara. Alam barzah, persinggahan pertama. Kalau kita selamat di alam barzah, ada kemungkinan besar bisa selamat di akhirat. Tapi kalau kita tidak selamat di alam barzah, ada kemungkinan besar di akhirat tidak akan selamat. Makanya sahabat Utsman bin Affan itu menangis ketika melihat kuburan. Saat beliau menyinggung soal surga, soal neraka, tidak menangis. Tapi ketika berhadapan dengan kuburan, beliau menangis. Karena itu tadi, kuburan adalah persinggahan pertama. Hal yang boleh dikatakan penentu. Kalau di alam kubur selamat, maka kemungkinan besar di akhirat juga akan selamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aku enggak pernah melihat pemandangan seburuk kuburan. Tapi walau bagaimanapun, kita semua akan mengalami masuk ke alam tersebut. Maka perbanyaklah mengingat kematian. Ini akan membuat kita semangat melakukan persiapan. Karena suatu saat dalam keadaan kita tidak tahu, kematian akan datang. Ziarah kubur ini termasuk hal yang sangat positif untuk kita bisa selalu ingat kepada kematian. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zawwaru al-qubur fa innaha tudzakkirukumul maut." Kunjungilah, berziarahlah ke kuburan, karena sesungguhnya dengan berziarah ke kuburan akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan sebagai persiapan menjemput datangnya kematian adalah beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Melakukan persiapan menuju kematian itu bukan dengan cara masing-masing kita sudah mulai menggali kuburan dari sekarang. Bukan. Ini hal yang tidak disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Para sahabat, nah ada seorang pun yang melakukan hal itu. Ini tidak disyariatkan. Melakukan persiapan menuju kematian itu adalah dengan iman, dengan amal saleh, kata Syekhul Islam. Dengan itu. Para ulama semua mengatakan, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab, dan ulama yang lainnya, persiapan menuju kematian itu yang lebih efektif adalah dengan iman dan amal soleh. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berpesan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sangat jelas, gamblang, mudah dimengerti. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini menjelang datangnya kematian? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri. Banyak melakukan ibadah, amal saleh. Amal soleh menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah-Nya. Tentu tidak ada yang menjadi cita-cita kita tertinggi dalam hidup ini selain masuk jannah di kehidupan akhirat nanti. Cita-cita itu perlu untuk kita wujudkan dengan terus melakukan upaya. Salah satu upayanya adalah amal soleh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan bernafas hingga detik ini. Jadikan setiap tarikan-tarikan nafas kita sesuatu yang mengandung ketaatan kepada Allah Azza. basahi lisan kita dengan banyak berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau, apa yang kamu inginkan? Kemudian dijawab, aku tidak menginginkan hal apapun selain bisa menemanimu di surga. Apa jawab Rasul? Bantu aku untuk mewujudkan hal itu dengan engkau banyak melakukan sujud, banyak melakukan ibadah. Doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan lindungi kami dari ancaman api neraka. Simpel, sebenarnya inilah tujuan hidup kita. Mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah addu'a lithabat. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah beri keistiqomahan, kekokohan, kekuatan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengokohkan kita di atas kebaikan hingga akhir daripada kehidupan kita. Hingga kita menutup mata. Ini penting untuk kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syahr ibn Hawsyab datang kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang paling banyak dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang paling sering diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau ada di sisimu? Jawab Ummu Salamah, doa yang paling banyak diucapkan dan paling sering dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa tetap berada di atas agamamu. Kata Ummu Salamah, saking seringnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa dengan doa ini, aku pun bertanya kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa sering sekali engkau membaca doa ini? Jawab beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Ummu Salamah, laisa bani Adam illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'ir rahmah yuqallibuha kaifa syaa. In syaa aqamaha wa in syaa azal. Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang pun dari bani Adam melainkan hatinya ada di antara dua jemari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan membolak-balikannya, Allah yang akan merubah-rubahnya. Jika Allah berkehendak untuk meluruskannya, maka akan lurus. Dan jika Allah berkehendak untuk memalingkannya, maka akan berpaling. Kita semua tidak ada yang menguasai hati kita. Qulubuna biyadillah. Hati kita semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang membuat mengapa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin istiqomah hingga akhir hayat. Inilah yang membuat kita yakin bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin tetap ada di atas kebaikan hingga menutup mata. Karena kita tidak menguasai hati kita. Yang menguasai hati kita adalah Allah Azza wa Jalla. Bahkan menguasai segala urusan adalah Allah Azza wa Jalla. Biyadihi kul umur. Hanya di tangan Allah Azza wa Jalla segala urusan itu. Maka kalau kita meminta dimudahkan dalam hal ini, dalam hal itu, kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah kepada Allah agar jangan pelit dari berdoa. Berdoa itu mudah, tidak berat, tidak membutuhkan tenaga, bahkan tidak sama sekali membutuhkan biaya. Doa itu sesuatu yang semua kita mampu dan bisa tanpa terkecuali. Tanpa memandang status, tanpa memandang keadaan, tanpa memandang latar belakang, bahkan gak ada istilah orang yang terlalu banyak dosanya, dia gak bisa berdoa kepada Allah. Tidak, gak ada istilah seperti itu. Kita semuanya dalam posisi butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, sedangkan kalian semua fakir. Yang kayanya pun fakir. Karena fakir yang dimaksud di sini adalah butuh. Semua kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul saja, doa yang paling sering dibacanya adalah meminta kekuatan. Kita lebih utama untuk itu. Karena tidak ada seorang pun yang menjamin kita. Kalau Rasul SAW dijamin oleh Allah maksum, dipelihara dari kesalahan, dilindungi. Para sahabat mereka mendapatkan jaminan surga. Bahkan keridhaan dari Allah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita baca. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Mereka pun sudah menyatakan keridhaannya kepada Allah. Mereka mendapatkan jaminan keselamatan. Sementara kita, tidak ada jaminan itu. Jangan terlalu sombong. Dengan merasa saat ini, alhamdulillah saya sudah mengenal sunnah, alhamdulillah saya juga mampu giat mengerjakan amal soleh, terus tidak meminta keistiqomahan kepada Allah. Jangan. Istiqomah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Kokoh di atas kebenaran, kokoh di atas amal soleh, kokoh di atas ketaatan, itu sesuatu yang harus dipertahankan. Kalau tidak, celaka kita. Berhenti mati, lelah, celaka. Maka jangan pernah berhenti. Dari melakukan kebaikan, dari melakukan amal saleh, dari melakukan ketaatan, jangan pernah merasa lelah. Tidak ada waktu untuk berhenti. Tidak ada waktu untuk istirahat. Sekedar melepas kelelahan, tidak ada. Ini hubungannya dengan keselamatan kita. Kalau urusan dunia, bolehlah kita berhenti sejenak. Kalau urusan dunia, bolehlah kita istirahat sejenak. Tapi kalau urusan akhirat, urusan kebaikan, urusan agama, urusan ketaatan, urusan amal soleh, gak ada kata berhenti, gak ada kata lelah. Terus berjuang, terus bersemangat. Allah itu sudah membukakan pintu kebaikan di depan kita. Banyak sekali pintu-pintu itu. Masuk, atau justru kita malah menjadi orang yang menjauh dari pintu-pintu itu. Kalau ada satu kebaikan, jangan pernah disia-siakan. Segera ambil, karena bisa jadi ada saat di mana kita tidak lagi mampu mengambilnya. ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farad. Dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu dengannya, kesehatan dan waktu. Memang betul. Saat kita sehat itu terkadang kita enggak pernah berpikir bahwa suatu saat kita akan sakit. Memang betul. Saat kita punya banyak waktu, kita itu kadang tidak pernah berpikir bahwa suatu saat kita akan sibuk. Saat kita sehat, ingin sehat. Bahkan saat kita sakit pun yang selalu dipikirkan adalah soal kesehatan. Saat kita punya banyak waktu yang luang, yang kita inginkan, kita terus dalam keadaan seperti ini. Bahkan saat kita sibuk, yang kita cita-citakan adalah waktu yang luang. Kapan waktu luang? Saya bisa libur, saya bisa istirahat. Kan begitu. Ingat, kehidupan dunia itu hanyalah hari yang diputar oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan terlena ketika kita ada di satu keadaan. Dan jangan putus asa saat kita ada di keadaan yang lainnya. Kesulitan, kemudahan itu sesuatu yang terus bergulir dan akan kita rasakan dalam hidup kita. Gak mungkin kita akan selamanya sulit, dan mungkin kita akan selamanya susah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada akan datang kemudahan. Jika ada kesulitan akan datang kemudahan. Maka manfaatkan waktu hidup dengan sebaik-baiknya. Terus beramal soleh, berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekokohan, keistiqomahan kepada kita semua. Istiqomah itu mahal. Kematian mengintai kita. Entah kapan datangnya kematian, kita tidak tahu. Yang pasti, sekali lagi, yang penting untuk kita lakukan adalah persiapan menuju kematian. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.